Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mamwalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala. Asyikh Salih Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari. Makna secara global athar ini. يروي الشعبي رحمه الله أن هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية نزلت بسبب ما حصل من رجل يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم تهربا من الحكم العادل. Asy-Sya'biyyu rahimahullahu taala meriwayatkan bahwasanya ayat yang mulia ini, alam tara ila alladziina yaz'umun al-ayah, turun disebabkan karena apa yang terjadi dari seseorang yang mengklaim keimanan dan ia ingin untuk berhukum kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka melarikan diri dari hukum yang adil. Mimma hamalahu ala at-tahakumi ila at-taghuti min ghairi mubalatin bima yatarattabu ala dhalika min munaqadatin lil imani. Di antara perkara yang membawanya untuk berhukum kepada taghut tanpa mempedulikan akibatnya berupa batalnya keimanannya. Mimma yadullu ala kadhibihi fi iddi'aihi al-iman. Itu di antara perkara yang menunjukkan kedustaannya dalam klaim keimanannya. Faman 'amila mithla 'amalihi fa huwa mithluhu fi hadzal hukmi. Maka barang siapa mengamalkan semisal dengan perbuatannya, maka dia semisal dengannya dalam hukum ini. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna at-tahakuma ila ghairi syar'illahi yunaqidul imana billahi wa kutubihi. Bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah bertentangan dengan keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya. Ma yustafadu minal athari. Faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, wujubut tahakumi ila syariatillahi. Wajibnya berhukum kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Al-thaniyatu yang kedua, anna tahakuma ila ghairi syariatillahi yunafil imana. Bahwasanya berhukum dengan selain syariat Allah bertentangan dengan iman. Al-thalith yang ketiga, fihi kashfun lihaqiqatil munafiqin. Di dalamnya terdapat penyingkapan hakikat orang-orang munafik. Wa annahum syarrun minal yahudi. Dan bahwasanya orang-orang munafik lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Ar-rabi'atu yang keempat, tahrimu akhdhir rishwati. Diharamkannya mengambil suap. Wa anna akhdhar rishwati min akhlaqil yahudi. Dan bahwasanya mengambil suap termasuk di antara akhlak orang-orang Yahudi. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama mu'tiyaha wa akhidhaha. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang mengambil suap. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan di dalam matan kitab tauhid waqila dan dikatakan nazalat fi rajulain ikhtasama bahwa ayat tersebut alam tara ila alladhina yaz'umun al-ayah turun tentang dua orang yang berselisih. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang di antara keduanya berkata, natarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhir, sementara yang lainnya mengatakan, ila Ka'b ibn al-Ashrafi, kita angkat perkara ini kepada Ka'b bin Ashraf, seorang Yahudi. Thumma tarafa'a ila Umar, kemudian akhirnya keduanya pun mengangkat perselisihan mereka kepada Umar radhiyallahu anhu. فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ, maka salah seorang di antara keduanya menyebutkan kisah tersebut kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَذَلِكَ, قَالَ نَعَمْ, maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang tidak ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang justru meminta untuk berhukum kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, apakah demikian? Apakah benar demikian kisahnya? Orang tersebut berkata, ya. Fadarabahu bisayfi faqatalahu, maka Umar radhiyallahu anhu pun memenggalnya dengan pedang lalu membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam tafsir beliau rahimahullahu taala dari Al-Kalbi an Abi Salih an Ibni Abbas anil kalbi an Abi Salih an Ibni Abbas, sementara al-kalbi kadzab Abu Salih matruk, maka hadisnya maudhu'. Al-kalbi kadzab Abu Salih matruk fal hadis maudhu', wallahu ta'ala al-a'lam bis-shawab. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan التراجم biografi Ka'ab ibn al-Ashraf, Ka'ab ibn al-Ashraf يهودي عربي من طيء, dia seorang Yahudi berbangsa Arab dari Tai. Wa ummuhu min bani Nadhiri, sementara ibunya dari Banu Nadhir. Kana shadid al-adawati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat keras permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qila nazalat ya'ni al-ayata al-madhkurata sabiqan, dan dikatakan turun yaitu ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Alam tara ila alladhina yaz'umun. Al-ma'na al-ijmali lil athari, makna secara global athar ini. Hadha al-atharu fihi bayanu qawlin akhara ghairi ma sabaqa fi sabab nuzulil ayatil karimati. Asar ini padanya terdapat penjelasan akan pendapat yang lain Berbeda dengan pendapat yang telah berlalu tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini. Sababun nuzulnya. Alam tara ila alladhina yas'umuna al-ayata. Wa anna al-qissata lamma balagat Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wastathbataha qatal alladhi lam yarda bihukmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Dan bahwasanya kisah tersebut tatkala sampai kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun mencek kebenaran kisah tersebut, dan beliau mencek kebenaran kisah tersebut, beliau pun membunuh orang yang tidak ridha kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabatu dzikrihi fil babi, kesesuaian penyebutan asar ini di dalam bab ini, anna fihi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghairi syar'illahi wa istihqaqihi lil qatli liannahu murtaddun an dinil islami. Bahwasanya padanya terdapat dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang berhukum kepada syariat Allah, dan bahwasanya ia berhak untuk dibunuh oleh pemerintah tentunya, bukan oleh individu atau ormas, karena sesungguhnya ia telah murtad dari agama Islam. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi faddil munaza'ati riddatun 'anil islami. Bahwasanya berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan merupakan kemurtadan dari Islam. Ats-tsaniyah, yang kedua, annal murtadda 'an dinil islami yuqtalu. Bahwasanya orang yang murtad dari agama Islam dihukum bunuh oleh pemerintah yang memiliki hak untuk melakukannya adalah wulatul umur, pemerintah, bukan individu tertentu, bukan ormas tertentu, bukan organisasi tertentu. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna du'a'a ila tahkimi ghairi syar'illahi min sifatil munafiqin. Bahwasanya seruan untuk berhukum kepada selain syariat Allah termasuk sifat-sifat orang-orang munafik. Walau kanal mad'u ila tahkimihi imaman fadilan ka Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun seseorang diajak untuk berhukum kepadanya merupakan seorang pemimpin yang mulia seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, arabi'atu, yang keempat, masru'iyatul ghadabi lillahi wali rasulihi wali dinihi, disyariatkannya marah karena Allah, rasulnya dan agamanya. Misalnya tatkala agama Islam diolok-olok, tatkala Rasul alaihi salatu wassalam dihina, maka disyariatkan untuk marah. Akan tetapi tentunya kemarahan tersebut dalam batasan syariat. Al-khamisatu, yang kelima, masru'iyatu taghyiril munkari bil yadi liman yaqdiru ala dhalika. Disyariatkannya merubah kemungkaran dengan tangan bagi yang mampu melakukannya. As-sadisatu, yang keenam, anna ma'rifatal haqqi la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadi lahu. bahwasanya mengetahui kebenaran tidaklah mencukupi dari pengamalannya dan ketundukan terhadapnya. Jadi mengetahui kebenaran saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan mengamalkannya dan tunduk terhadapnya. Maka tidak cukup seseorang mengetahui hukum ini demikian, hukum itu demikian dari sisi syariat, tapi ia tidak mengamalkannya, tidak tunduk terhadapnya, tidak cukup. Ilmu harus disertai dengan amal. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.